orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Sebelum saya mulai, maka sepertinya dan semestinya di Masjid Imam Syafi'i sudah tidak diperlukan lagi untuk mengatur tempat duduk bagi para penuntut ilmu. Silahkan duduk di depan saya. Kalau tidak, kajian tidak dimulai. Bahkan saya batalkan. Mati ini. Mati. Mati. Dan ini tidak boleh terulang dalam majelis selain saya. Bukan adab seorang penuntut ilmu dia duduk berjauhan, apalagi ada tempat yang kosong, apalagi di tempat di depan tepat orang yang mengajarkan ilmu. Sudah berkali-kali kita ucapkan ini dan semestinya tidak perlu lagi diulang-ulang, terutama bagi orang yang menuntut ilmu di masjid ini, karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau seandainya terlalu dingin, maka dimatikan. Dan kedepannya, jika ada seperti ini, maka saya tidak mau duduk. Saya batalkan kajian. Dan ini adab. Al-adabu qabla al-ilm. Adab sebelum menuntut ilmu agama. Coba antum logikanya, apakah adab ketika kita ingin berbicara dengan seseorang kemudian antum duduk di sana jauh? Kan bukan adab. Dan yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam adalah beliau mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menuntut ilmu agama. Dan saya tidak tahu urusan. Kalau ada kosong di depan saya batalkan kajian. La kalam. Tidak ada peringatan lagi. Maka hati-hati bagian dakwah di masjid ini. Kalau seandainya ada kejadian, akan fala yalumanna illa nafsah. Jangan sampai mencela kecuali dirinya sendiri. Bagian dakwah yang harus sigap. Bahwasanya di depan ustadznya harus terisi. Dan ini adab yang harus diperhatikan. Sekali lagi saya ulangi, jika saya jadwal saya ada, kemudian ada yang kosong, maka saya akan pulang, tidak akan ngajar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada bab limadza al-manhaj as-salafi. Limadza al-manhaj as-salafi faqat. Kenapa memilih manhaj salaf? Dan pada bab ini di buku terjemahan kita pada halaman 134, bab yang ke-9, pada bab ini penulis ingin menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat serta orang-orang tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Keutamaan para sahabat serta tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini sebenarnya bab yang ke-9 ini salah satu bab inti di dalam kitab kita. Kalau seandainya ditanya, Kenapa saya memilih manhaj salaf? Salah satu sebabnya adalah dalil-dalil yang ada di dalam bab ini. Maka penulis menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memakai pemahaman para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhuan. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim." Yang artinya, para generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha atas mereka dan mereka pun ridha atas Allah. Wa a'adda lahum, dan Allah telah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat, generasi pertama dari kaum Muhajirin dan Ansar. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua itu surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang munkar. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa kita beragama sesuai dengan pemahaman para salaf adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat berarti ada kata pembandingnya. Pembandingnya dari apa? Lebih baik dari apa? Sebaik-baik umat dari siapa? Dari seluruh umat. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik umat. Dan sebaik-baik umat pembandingnya berarti seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh umat manusia. Para sahabatlah yang paling terbaik. Maka pantas kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kalau ada yang bertanya, bukankah ayat itu umum untuk umat Islam secara menyeluruh? Bahwasanya umat Islam adalah sebaik-baik umat selama mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kita katakan, iya, ayatnya umum. Tetapi as-sahabah mukhatabuna ibtida'an. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka yang diberikan redaksi ayat itu untuk pertama kali. Karena ayat itu turun kepada mereka. Nah, maka pantas kita mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena dipuji oleh Allah. Mereka adalah sebaik-baik umat. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di halaman 136 yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekian puluh para sahabat dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Ya, hadis mutawatir. Hadisnya berbunyi, khairan nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina la yalunahum. Thumma yaji'u qawmun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatan. Yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya lagi. Kemudian datang kaum yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah sama, yaitu Rasulullah SAW memuji para sahabat sebagai sebaik-baik manusia. Memuji para sahabat sebagai sebaik-baik manusia. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para sahabat dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, li'annahum abarral qulub, li'annahum khairu qulubil ibad. Karena hati-hati para sahabat adalah sebaik hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'annahum a'maquhum ilman. Karena para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya. Wa ab'aduhum takallufan. Karena para sahabat Nabi orang yang paling tidak bisa berpura-pura, paling jauh dari sikap pura-pura. Kalau urusan agama tidak ada basa-basi, tidak ada pura-pura, putih atau hitam, A atau B, tidak ada tauhid atau syirik, sunnah atau bid'ah. Aba'aduhum takallufan, terlalu berpura-pura, jauh dari sikap mereka. Ini yang menyebabkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik manusia. Nah, karena dia sebaik-baik manusia, maka tentunya mereka yang paling pantas untuk kita pakai pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa kenapa kita mengikuti manhaj salaf, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Lihat di sini, ayat ini meskipun dia umum, tetapi seperti yang sudah kita sebutkan, yang dikenakan redaksi pertama kepada ayat ini adalah para sahabat. Sisi pendalilan bahwasanya kita bermanhaj salaf, memahami Al-Quran dan hadis mengikuti pemahaman para salaf, adalah Allah menyebutkan pada ayat ini bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang adil. Yang adil artinya bukan hanya sekedar adil ketika berbagi, bukan. Tetapi orang yang baik di dalam agamanya dan orang yang baik di dalam akhlaknya. Itu orang yang adil. Ya. Kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Karena Allah menyebutkan pada ayat ini bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang pertengahan, senantiasa mengamalkan agama Islam secara sempurna. Maka akhirnya nanti mereka di hari kiamat sebagai saksi dari Allah, apakah perbuatan manusia benar atau tidak. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga saksi atas manusia, apakah perbuatan manusia benar atau tidak. Nah, ini yang menjadi sebab kenapa kita mengikuti pemahaman para salafus saleh, yaitu mereka orang-orang yang adil, yang menjadi saksi dari Allah untuk manusia. Apakah pengamalan manusia terhadap Islam benar atau tidak. Maka tidak salah, bahkan sesuatu yang wajib kita mengikuti pemahaman para salaf di dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, dalil yang dibawakan oleh penulis yaitu surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Yang artinya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Maksudnya, kita di sini diperintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang jalan kembali kepada Allah? Tidak ada keraguan bahwasanya orang-orang yang jalan kembali kepada Allah adalah para sahabat. Maka kita ikuti mereka. Tidak ada keraguan orang-orang yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang-orang yang kembali kepada Allah. Karena kalau seandainya mereka tidak kembali kepada Allah, maka mereka tidak akan dijamin surga oleh Allah. Kalau para sahabat Nabi tidak kembali kepada Allah, maka mereka tidak dijamin sebaik-baik manusia. Kalau seandainya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak kembali kepada Allah, maka tidak dijamin para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bukan orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Tapi mereka diampuni, dijanjikan surga, kemudian mereka sebaik-baik manusia, maka mereka lah orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan ayat ini memerintahkan kita mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan redaksi pertama, redaksi yang ditujukan pertama oleh ayat ini, orang-orang yang kembali kepada Allah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu dalil yang kelima. Kemudian dalil yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat Al-Qur'an surat An-Nisa. Ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Lihat di sini. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan, lihat di sini, mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Di sini lihat ancaman bagi siapa yang menentang Rasulullah dan juga tidak mengikuti jalan orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin, ya, maka mereka dibiarkan semakin sesat, tapi nanti di akhirat neraka Jahannam. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang mengikuti selain jalan orang-orang beriman, yaitu mereka akan masuk neraka Jahannam dan neraka Jahannam seburuk-buruk tempat. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, itu kan orang-orang beriman, bukan para sahabat. Sama jawabannya, alif lamim ghayra sabilil mu'minin. Al alif lamim pada al mu'minin itu disebut dalam bahasa Arab alif lamim lil ahd, alif lamim untuk tanda kenal. Artinya alif lamim ini al mu'minun, orang-orang beriman itu kembali kepada orang-orang yang beriman yang dikenal di awal-awal sejarah Islam. Siapa mereka? Para sahabat. Nah, ini bahayanya, ancamannya orang-orang yang mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman ketika ayat itu turun. Orang-orang yang beriman ketika ayat itu turun siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Maka siapa yang tidak mengikuti orang-orang beriman, dalam tanda kutip di sini adalah para sahabat, maka diancam dalam neraka jahannam. Nah, insyaallah pemahamannya sudah bisa dipahami ya. Taib. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin tersebut ya. Dalil yang ke-6 sampai dalil yang ke-6. Jadi apa yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah sebagai pengulangan. Karena pelajaran kita ini 1 bulan sekali. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya lanjut nanti tidak paham apa yang sebelumnya. Sekarang dalil yang ke-7. Bahwa kenapa kita mengikuti manhaj salaf? Penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala berkata, "As-sabi'u qala Allah taala, "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Ketujuh. Dalil ketujuh tentang kenapa kita memilih manhaj salaf, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 101. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang berpegang teguh kepada agama Allah, sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Penjelasannya bagaimana? Was-sahabatu radhiyallahu anhu mu'tasimuna billah. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu orang merupakan orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Jadi ini kan kenapa kita mengikuti para sahabat? Karena mereka berpegang teguh kepada Allah. Kalau berpegang teguh kepada Allah emang kenapa? Karena orang yang berpegang teguh kepada Allah, dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kita mengikuti para sahabat. Karena para sahabat yang paling dominan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah waliyyu man i'tasama bih. Karena Allah adalah pelindung bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Liqaulihi ta'ala, wa'tasimu billahi huwa maulakum, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa ma'lumun kama tawallallahu lahum wa nasrihi iyyahum atamma nasratin wa a'zamaha mimma yadullu ala annahum mu'tasimuna billah. Nah, timbul pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa para sahabat ini berpegang teguh kepada Allah? Jawabannya adalah dari sisi para sahabat sering ditolong oleh Allah. Sering diberikan kemenangan oleh Allah, dan tidak ada yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan Allah. Pahamnya para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang-orang yang ditolong oleh Allah kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, dari mana Anda tahu bahwa para sahabat orang-orang yang di orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah? Maka jawabannya, karena Allah sering menolong para sahabat. Nah, itu dia. Mimma yadullu annahum mu'tasimuna billah fahum mahdiyun bi syahadatillah. Hal yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berpegang teguh kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan petunjuk dengan kesaksian Allah. Wattiba'ul mahdi wajibun syar'an wa 'aqlan wa fitratan. Mereka dan mengikuti orang yang menyampaikan petunjuk merupakan suatu kewajiban menurut syariat, akal dan fitrah. Walidzalika ja'alahumullahu a'immatan lil muttaqin yahduna bi amrillah bima sabaru wa kanu yuqinun. Oleh karena itu Allah menjadikan para sahabat sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa yang memberi petunjuk menuju agama Allah disebabkan oleh kesabaran dan keyakinan mereka. Nah, itu dalil yang ketujuh. Bahwa kenapa kita mengikuti para sahabat? Dalilnya surat Al-Hajj ayat 78. Sisi pendalilannya bagaimana? Karena para sahabat orang yang kembali kepada Allah. Ya. Dan orang yang mengikuti orang yang kembali kepada Allah, maka niscaya akan diberikan petunjuk yang lurus. Dan Bagaimana kita mengetahui bahwa para sahabat orang yang kembali kepada Allah? Karena Allah, apa tadi? Menolong, sering menolong para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, yang kedelapan, dalil bahwa kenapa kita mengikuti petunjuk, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-thamin, qala Allah Ta'ala, waja'alna lilmuttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Baik. Sisi pendalilannya bagaimana? Fakullu taqiyyin ya'tammu bihim. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka setiap orang yang bertakwa mengikuti para sahabat. Wattaqwa wajibatun sarrahallahu bidzalik fi ayatin katsirah yas'ubu hasruha fi hadzal maqam. Dan takwa adalah wajib sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang sulit untuk dihitung pada kesempatan ini. Fa'ulima anna al-ihtimama bihim wajibun. Maka dapat diketahui bahwa mengikuti sahabat adalah wajib. Wal anuda an sabili madhinnatul fitnati wal mihnah. Dan sedangkan menyimpang dari jalan mereka merupakan fintu fitnah dan musibah. Jadi maksudnya gini. Ada ayat berbunyi Al-Furqan ayat 74, wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa siapa? Para sahabat. Karena mereka orang-orang yang paling bertakwa di antara kaum muslimin. Ya. Nah, sisi pendalilannya kita berarti harus mengikuti para sahabat karena para sahabat imamnya orang bertakwa. Nah, begitu cara memahami ayat ini. Kita berarti mengikuti para sahabat karena para sahabat adalah imamnya orang yang bertakwa. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi pendalilan yang kedua yaitu bahwa takwa hukumnya wajib. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Wattaqullah, wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wajib. Nah, apabila bertakwa wajib, maka kita wajib mengikuti orang-orang yang paling bertakwa. Dialah siapa? Para sahabat. Nah, begitu cara memahami dalilnya. Kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah pemimpin orang-orang bertakwa. Dan takwa diwajibkan oleh Allah, maka kita wajib mengikuti para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kesembilan. At-tas'u qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya surat As-Sajdah ayat 24, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, di sini penulis mengatakan hadzal wasf warada fi ashabi Muhammad Musa alaihi salatu wasalam fa akhbara al maula al haq jalla jalalu annahu ja'alahum a'immah ya'tammu bihim man ba'dahum li sabrihim wa yaqinihim idh bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Pemberian sifat ini berkaitan dengan para sahabat Nabi Musa alaihi salam, sahabat Nabi Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah telah menjadikan mereka sebagai imam-imam yang diikuti oleh orang-orang yang sesudah mereka, disebabkan oleh kesabaran dan keyakinan mereka. Sebab hanya dengan sabar dan keyakinan saja, maka kedudukan sebagai imam dalam urusan agama dapat dicapai. Taib. Ini awalan. Ayat ini memberitahukan bahwa para sahabat Nabi Musa alaihissalam, mereka itu mempunyai dua sifat, sabar dan yakin. Akhirnya mereka menjadi pemimpin. Ayat ini memberitahukan sifatnya sahabat-sahabatnya Nabi Musa, yaitu mereka mempunyai dua sifat, sabar dan yakin. Maka seseorang akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Nah, begitu juga kita ini, ya, ingin tinggi derajatnya di sisi Allah, harus dua sifat yang kita miliki, sabar dan yakin. Sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan selama kita hidup, yakin akan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan saat kita mati. Sabar dan yakin, maka seseorang akan mulia di dunia dan akhirat. Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid-din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Ingin menjadi orang mulia di dunia akhirat, sabar dan yakin. Sabar maksudnya apa tadi? Sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah. Ujian harta, tahta, wanita, kekurangan harta, penyakit, kekurangan nyawa. Maksudnya orang-orang yang dicintai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sabar menghadapinya. Kemudian juga sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar menjauhi maksiat. Kemudian yakin, yakin akan janji Allah setelah kita mati. Nah, dengan seperti itu seseorang akan beramal. Seseorang akan semangat untuk beramal. Nah, lalu penulis mengatakan, "Wa ma'lumun anna ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahqqu wa aula bi hadzal wasf min ashhabi Musa. Fahum akmalu yaqinan wa a'zamu sabran min jami'il umam. Fahum uli bima aula bimansibil imamah." Sementara itu kan tadi sahabatnya Nabi Musa. Sementara itu merupakan hal pasti bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak, lebih pantas mendapatkan gelar ini dibandingkan dengan para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Sebab para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna keyakinannya dan lebih besar kesabarannya dari umat lain, hingga mereka lebih pantas memegang jabatan sebagai imam, sebagai pemimpin yang diikuti. Jadi sisi pendalilannya adalah sebagaimana para sahabat Nabi Musa mendapatkan ketinggian derajat kepemimpinan dengan dua sifat, sabar dan yakin. Maka kita katakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berhak untuk menjadi pemimpin yang diikuti, lebih berhak dibandingkan sahabatnya Nabi Musa. Karena kenapa? Mereka lebih sabar dan lebih yakin. Begitu cara memahaminya. Ya, begitu cara memahami ayat ini. وهذا ثابت بشهادة الله لهم وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. Dan hal ini telah jelas pula berdasarkan kesaksian Allah dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Maksudnya apa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sabar, lebih yakin dibandingkan para sahabat Nabi Musa alaihi salam. Ini berdasarkan pujian Allah terhadap para sahabat dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi itu tidak bisa didiskusikan. Karena Allah telah memuji mereka. Di saat sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang paling yakin, ya. Falidzalika fahum a'lamu hadhil ummah. فواجب الرجوع الى فتاويهم واقوالهم والتقيد بفهمهم للكتاب والسنه حسا وعقلا وشرعا وبالله التوفيق. Oleh karena itu mereka adalah orang yang paling berilmu di tengah umat ini. Para sahabat orang yang paling berilmu. Saya pernah menyebutkan kenapa para sahabat orang yang paling berilmu, karena gurunya langsung siapa? Rasulullah. Kemudian karena mereka tahu sebab turun ayat. Yang ketiga, karena mereka tahu sebab wurud hadis. Yang keempat, karena mereka faham, paling faham bahasa Arab, Al-Quran dan hadis dengan bahasa mereka. Maka mereka paling pintar, paling berilmu dibandingkan para sahabat Nabi yang lainnya. Sehingga wajib bagi kita untuk merujuk kepada fatwa dan pendapat mereka. Ini lihat. Inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Yaitu beragama dengan fatwa dan pendapat para sahabat. Serta wajib mengikatkan diri pada pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu juga disebut dengan manhaj salaf. Memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Jadi kalau antum tanya, salafi itu apa geram? Salafi itu adalah, apa jawabannya? Seorang yang mengikuti para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu saja, mudah. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berdasarkan bukti realita fisik, akal maupun syariat, wabillahi taufiq. Baik, itu yang ke-9. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10. Beliau berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Ashari beliau berkata, "Shallainal maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qulna law jalasna hatta nusalliya ma'ahu al-isha'a fajalasna fa kharaja alaina fa qala ma ziltum huna? Qulna ya Rasulullah shallaina ma'ak. Thumma qulna najlisu hatta nusalliya ma'aka al-isha'a. Qala ahsantum aw asabtum. Qala thumma rafa'a ra'sahu lis-sama' wa kana kathir ma yarfa'u ra'sahu lis-sama'." فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حديث رواية إمام مسلم. Yang artinya, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa al-Ashari. Lalu kami berkata, alangkah indahnya bila kita duduk-duduk sambil menunggu sholat isya bersama beliau. Nah, ini terdapat pelajaran kebiasaan para sahabat Nabi antara maghrib dan isya di masjid. Ya, duduk-duduk menunggu sholat isya. Maka yang biasa merotet-rotet di masjid itu termasuk daripada kebiasaan para sahabat. Cuma yang dirotetkan jangan macam-macam. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan ghibah di masjid. Dan ini termasuk ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah seperti orang menunggu perbatasan. Seperti tentara yang menunggu keamanan perbatasan. Seperti tentara yang menunggu keamanan perbatasan. Dulu ketika mama saya hidup, beliau sebelum mengenal manhaj salaf sering sholat antara azan, antara maghrib, sholat maghrib, setelah sholat maghrib sampai isya, selalu di atas sajadah apapun yang terjadi, mau anaknya begini, anaknya begini, pokoknya beliau di atas sajadah. Dan beliau mengerjakan sholat namanya sholat al-awwabin. Sholat awwabin itu adalah sholat orang yang kembali kepada Allah sebanyak 12 rakaat setelah ba'diyah maghrib. Hadis ini atau amalan ini dalilnya lemah atau hadisnya lemah. Tetapi kebiasaan para salafus saleh, mereka senantiasa memperbanyak sholat di antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya, memperbanyak sholat tanpa terbatasi dengan 12, jumlah 12 rakaat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini yaitu bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sering duduk-duduk antara sholat dengan sholat. Dan itu adalah seperti pahala orang yang sedang berjihad menunggu perbatasan agar tidak dimasuki oleh musuh. Kemudian kita lanjutkan. Maka duduklah kami menunggu sampai akhirnya Rasulullah SAW datang menemui kami dan kami bersabda, kalian masih di sini? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami telah sholat bersamamu. Kemudian kami berkata, kami akan tetap duduk sampai sholat isya bersamamu. Beliau bersabda, bagus kalian. Atau beliau bersabda, benar kalian. Maksudnya perbuatan kalian ini bagus. Menunggu sholat setelah sholat. Dan itu tanda orang beriman. Tidak bosan dengan masjid. Ya, ada sebagian orang yang kadang-kadang bosan dengan masjid ataupun tidak mau lama-lama duduk di masjid. Kalau seandainya iqomahnya sudah berbunyi, apalagi ada jam-jam seperti ini sudah berbunyi, kemudian mungkin terlambat sedetik dua detik, maksud sidin itu mun sudah kasih iqomah ya, terlambat sedetik dua detik sepuluh detik ya, sudah mulai merangut, sudah mulai toleh sana, toleh sini, provokasi orang kanan kiri. Waktu ini sudah waktu. Waktu mana imamnya nih? Ya. Jadi sangat lama, ya apa? Sangat tidak suka lama untuk duduk di masjid. Padahal masjid yang duduk di dalamnya didoakan oleh para malaikat. Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Selama dia duduk di masjid. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bagus perbuatan kalian. Atau dalam sabda yang lain, benar perbuatan kalian. Karena ini amalan yang sangat luar biasa. Kemudian para selanjutnya, Abu Musa al-Ash'ari berkata, kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit. Dan beliau memang sering sekali mengangkat kepalanya ke langit. Karena mungkin menunggu wahyu dari Allah SWT. Ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, bintang-bintang adalah penjaga langit. Jika hilang bintang-bintang tersebut, maka datanglah bencana padanya. Jadi sudah, kalau sudah tidak ada bintang lagi, maka berarti yang ada adalah kiamat. Dan aku adalah penjaga para sahabat. Yaitu Nabi Muhammad SAW, penjaga para sahabat, yang membimbing para sahabat, yang membenarkan para sahabat kalau salah. Dan jika aku pergi, maka akan datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan. Maksudnya akan terjadi kekacauan di tengah para sahabat. Dan itu terbukti ya, kegentingan di tengah para sahabat. Karena yang menjaga sudah meninggal dunia. Kemudian, dan sahabatku adalah penjaga umatku. Jika mereka kelak pergi, maka datanglah kepada umatku apa yang telah dijanjikan. Maksudnya umat Islam akan terjadi kekacauan, kegentingan. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dicontoh. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah ini para ikhwah, dalil yang ke-10, kenapa kita wajib bermanhaj salaf. Penulis mengatakan, laqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbata ashhabihi radhiyallahu anhum ila man ba'dahum fil ummatil islamiyyah kanisbatihi li ashhabi wa kanisbatin nujumi ila sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedudukan para sahabat bagi generasi sesudahnya dari umat Islam laksana kedudukan beliau bagi para sahabatnya dan laksana kedudukan bintang dari langit. Maksudnya apa? Para sahabat itu seperti kedudukan Nabi di antara para sahabat. Para sahabat di antara umat Islam seperti kedudukan Nabi di antara para sahabat. Nabi, ketika ada Nabi di antara para sahabat, Nabi Muhammad SAW yang membimbing mereka. Nabi Muhammad SAW yang menunjuki mereka jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW yang membenarkan mereka apabila mereka keliru, mengkoreksi kesalahan mereka. Ah, begitu juga para sahabat. Para sahabat itu orang yang kedudukannya seperti Nabi di tengah para sahabat. Para sahabat di tengah umat Islam seperti kedudukan Nabi di tengah para sahabat. Para sahabatlah yang memberikan petunjuk, menunjuki jalan yang lurus. Di sinilah kita mengatakan bahwa wajibnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Wa minal ma'lum anna hadha tashbiha an-nabawiyya yu'ti fi wujub ittiba'i fahmi as-sahabah lid-din. Termasuk perkara yang sudah dimengerti bahwa perumpamaan yang diberikan Nabi ini memberikan penjelasan tentang wajibnya mengikuti para sahabat terhadap agama. Lihat. Ya. Para sahabat mengikuti Rasulullah. Umat Islam mengikuti para sahabat. Karena kedudukan para sahabat di tengah umat Islam seperti kedudukan Nabi di tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian sama seperti kewajiban umat Islam untuk kembali kepada nabinya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil Qur'an wa ashabuhu radhiyallahu anhum naqilu bayanihi lil ummah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penjelas Al-Qur'an. Rasulullah SAW datang menjadi nabi dan rasul untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Itu tugas Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat adalah para pembawa penjelasan dari Nabi kepada umat Islam. Menjelaskan. Yang menjelaskan Al-Quran siapa? Rasulullah. Yang membawa penjelasan para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian, wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sumun la yantiqu 'anil hawa innama yasduru 'anhu rasyad wal huda wa ashabu 'udulun la yantiqu illa sidqan wa la ya'maluna illa haqqan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terjaga dari kesalahan, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi perkataan yang muncul dari beliau tidak lain adalah petunjuk dan hidayah. Para sahabat begitu juga. Beliau adalah orang-orang adil yang tidak pernah berkata kecuali kejujuran dan tidak pernah berkata kecuali kebenaran dan tidak pernah beramal kecuali kebenaran, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan kita memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Ya, karena tadi kedudukan para sahabat di tengah umat Islam seperti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika an-nujumu ja'alaha Allahu rujuman lisyayatin fi istirqatis sama' fa qala ta'ala inna zayyana as-sama'a ad-dunya bizinatin al-kawakib ihdha min kulli syaitanin marid la yasma'una illa ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib illa man khatifa al-khatfa fa atba'ahu shihabun thaqib. Demikian juga bintang-bintang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bintang sebagai alat pelempar setan. Jadi kalau ada setan yang ingin mengambil kabar dari langit, mendengar kabar, karena Allah kan berbicara kepada para malaikat, menurunkan wahyu kepada malaikat. Kemudian setan itu bertingkat-tingkat seperti ini. Sampai ke langit. Nah, jika mereka sudah mulai sampai bisa mendengar kabar dari langit, maka datang bintang untuk melempar setan. Ya. Nah, itu kedudukan bintang di tengah langit. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan juga sebagai penjaga yang sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicara, maka ia dikejar oleh sulut api yang cemerlang. Surat As-Saffat ayat 6-10. Itu fungsi. Fungsi apa? Bintang. Melempar para syaitan. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah penjaga umatku dan penjaga para sahabatku, dan para sahabatku adalah penjaga umatku, sebagaimana bintang penjaga langit. Nah ini pada ikhwah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan. Surat Al-Mulk ayat 5. Maka wa kadzalika as-sahabah, demikian juga para sahabat, zinatu hadzil ummah. Mereka adalah hiasan bagi umat Islam. Sebagaimana bintang hiasan bagi langit, maka para sahabat juga demikian, hiasan bagi umat Islam. Kanu rasdan li ta'wilil jahilin, mereka adalah penghancur takwil orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang bodoh yang suka mentakwilkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang keliru. Ya. Nah, itu para sahabat tugasnya. Wa intihalil mubtilin, dan kedustaan orang-orang batil, wa tahrifil ghalin, dan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an menjadi penggalan yang terpotong-potong. Sebagian diambil, sebagian lain dibuang. Yang sesuai hawa nafsu diambil, yang tidak sesuai dibuang. Maka adanya para sahabat untuk memerangi orang-orang seperti ini. Ya, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Adanya para sahabat untuk mencegah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ajarannya. Ya, seperti kaum liberal menjadikan hawa nafsunya sebagai ajarannya. Minuman keras haram kalau seandainya di tanah Arab. Kemudian halal kalau seandainya di tanah yang dingin, di daerah yang dingin. Kemudian LGBT bagi sebagian manusia bisa dimaklumi karena mereka tidak salah. Mereka yang salah adalah Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Nah, adanya para sahabat untuk memerangi orang-orang tersebut. Orang-orang yang menyamakan semua agama sama, adanya para sahabat, mereka tujuannya adalah orang-orang yang mengambil sebagian ayat Al-Qur'an dan sebagian yang lain dibuang, dan menjadikan hawa nafsu mereka sebagai agama mereka. Fatafarraqu dzatal yamin wa dzatal syimal, maka akibatnya mereka bercerai-berai ke kanan dan ke kiri hingga akhirnya menjadi berkelompok-kelompok. Wa kadzalika fa innan nujuma manarun li ahli al-ard liyahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Lihat, di sini penulis masih ingin menjelaskan perbandingan atau analogi. Kenapa Rasulullah SAW menyamakan para sahabat seperti bintang? Yang pertama, para sahabat bintang melempar sebagai alat pelempar untuk para syaitan yang ingin mendengarkan kabar dari langit. Para sahabat juga begitu, sebagai orang-orang yang membantah orang-orang yang menyimpang dari agama Islam. Yang kedua, fa inna nujuma manarun lil ahr, sesungguhnya bintang-bintang menjadi tanda bagi penduduk bumi. Ya. Yuhtadu biha fi dhulumatil bardi wal bahr, agar mereka gunakan sebagai alat petunjuk di kegelapan darat dan lautan. Sebagaimana firman Allah, wa alamatin wa min najmihum yahtadun. Yang artinya, dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 16. Wa qalla jalla sala sya'nuhu wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan Dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang bagi kalian agar kalian menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Surat Al-An'am ayat 97. Nah, ini demikian juga para sahabat. Yuqtada bihim linnajati min dhulumati syahawat wa syubuhat. Sebagaimana bintang yang dijadikan sebagai tanda ketika di tengah lautan gelap gulita, maka karena ada bintang, oh di sana ke kanan, di sana ke kiri, di sana ke barat, di sana ke utara. Begitu juga para sahabat, seperti bintang yang menjadi petunjuk keselamatan agak dari kegelapan syahwat maupun syubhat. Dia petunjuk terang yang bisa membedakan mana jalan kebenaran dan mana jalan yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Jadi di sini penulis masih menjelaskan bagaimana persamaan antara bintang dengan siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Man a'rada 'an fahmi fa huwa fi ghayyah yataradda fi dhulumat ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakat yaraha. Yang artinya, maka orang yang berpaling dari pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berarti dia berada dalam kesesatan yang menjerumuskannya dalam ke dalam kegelapan yang sangat gelap gulita, hingga andai kata dia mengeluarkan tangannya maka tidak terlihat lagi. Ini bahayanya yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat, dia akan masuk ke dalam kegelapan. Ya. Sebagaimana yang tidak mengikuti petunjuk bintang, dia akan tersesat. Wa bifahmi as-sahabah nuhsinul kitab wa sunnah min bid'i syayatinil insi wal jin. Dengan pemahaman para sahabat, kita membentengi Al-Quran dan Sunnah dari bid'ahnya syaitan-syaitan jin dan manusia. Alladzina yabtaguna al-fitnah wa yabtaguna ta'wilah. Yang menginginkan fitnah dan yang menginginkan ta'wilnya. Liyufsidu muradallahi wa rasulih. Untuk merusak apa yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya. Para ikhwah, orang kalau mengikuti para sahabat, niscaya tidak akan melakukan kesyirikan. Niscaya tidak akan melakukan perbuatan bid'ah. Karena para sahabat paling jauh dari kesyirikan, para sahabat paling jauh dari perbuatan bid'ah. Ya. Ada, makanya ada perkataan dari, kalau tidak salah perkataan Abu Dzar, beliau mengatakan begini. Kullu ibadatin lam yata'abbada biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha. Fa innal awwal la yad'u maqaman lil akhir. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi belum mengerjakannya, belum menjadikannya sebagai ibadah, maka janganlah kalian mengerjakan ibadah ini. Kenapa? Karena generasi pertama para sahabat tidak pernah meninggalkan kebaikan. Ada kebaikan apapun pasti disampaikan kepada umat Islam. Nah, ini sama, ya. Para sahabat Nabi, siapa yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka dia terjaga dari perbuatan bid'ah. Fakana fasmu fahmus sahabah hirzan minasyarri wa asbabih. Maka pemahaman para sahabat adalah pelindung dari keburukan dan sebab keburukan. Jadi orang kalau ingin terlepas dari keburukan, ikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Walau kana fahmuhum la yuhtajju bih, lakana fahmu man ba'dahum amanatan lis-sahabah wa hirzan lahum wa hadha muhal. Nah, lihat, perhatikan di sini. Seandainya pemahaman mereka, pemahaman para sahabat, bukan hujjah, bukan sebagai sandaran, tentu pemahaman orang-orang sesudahnya menjadi penjaga dan pemelihara bagi para sahabat, dan ini mustahil. Jadi begini, kita jadikan para sahabat penjaga agama, pemahaman para sahabat yang menjaga agama. Kalau seandainya kita tidak jadikan pemahaman para sahabat sebagai penjaga agama, maka berarti pemahaman orang setelah sahabat yang menjaga pemahaman para sahabat, dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena para sahabat lebih tinggi kedudukannya. Para sahabat dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat dijamin surga. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang-orang setelah para sahabat yang menjaga pemahaman para sahabat, tidak mungkin. Yang benar adalah orang-orang setelah para sahabat mengikuti pemahaman para sahabat, karena para sahabat penjaga umat Islam ini. Meninggal para sahabat, terjadi kekacauan. Terjadi kejauhan kaum muslimin dari pemahaman yang benar. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya berniat tadi sampai selesai, kan, tetapi waktu tidak cukup. Itu dulu 11 poin kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bisa dimaklumi ya poin-poin yang disampaikan. Yang paling penting paham para ikhwan. Paham. Kenapa saya harus berpemahaman-pemahaman para sahabat? Jawabannya tadi begitu banyak, ada 11 poin yang sudah kita atau 10 poin yang sudah kita pelajari. Insyaallah masih sisa 3 poin lagi dan habis itu kita masuk kepada bab yang ke-10 ya. Bab terakhir insyaallah taala. Nanti baru kalau sudah selesai kitab ini, kita mencari kitab lain yang masih berkaitan dengan manhaj. Ya, saya sangat concern dengan manhaj salaf ini karena sebagian orang terprovokasi dengan hasutan-hasutan. Akhirnya mereka menjauhi manhaj salaf ini. Padahal manhaj salaf ini jalan keselamatan, jalan kebaikan, bahkan jalan yang paling baik di antara jalan-jalan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesesatan di muka bumi ini harus selalu ada dan apakah bisa dihilangkan? Maka jawabannya tidak. Akan pernah hilang. Karena kenapa? Bapaknya kesesatan masih hidup. Siapa? Iblis. Iblis sudah dikabulkan doanya. Ya, sudah dikabulkan doanya untuk hidup sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Wa anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, berikan aku kelapangan umur sampai di hari kebangkitan. Maka Allah berfirman, "Innaka minal munzirin." Engkau diberikan umur sampai waktu yang engkau minta. Itu satu. Yang kedua, tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena jika iblisnya tidak ada dari bangsa jin, maka ada iblis dan syaitan dari bangsa manusia. Alladzi waswisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Yang memberikan bisikan pada hati-hati manusia untuk berbuat buruk. Ya. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sebab yang ketiga, kenapa masih saja ada keburukan sampai hari kiamat? Karena Allah akan membangkitkan hari kiamat. La taqumu as-sa'a illa 'ala syiraril khalq. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat kecuali atas makhluk-makhluk yang paling buruk. Berarti menunjukkan bahwa keburukan masih akan sampai hari kiamat. Allahu a'lam. Kalau boleh ditambah, kenapa masih ada keburukan? Karena manusia mempunyai hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Tetapi pertanyaan ini sebenarnya adalah awalan dari sebuah tujuan. Kata, seakan-akan saya membaca dari pertanyaan ini, kalau seandainya di dunia masih ada saja selalu kesesatan, maka susah bagi kita untuk lepas darinya. Karena selalu ada kesesatan, maka jawabannya tidak susah bagi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya seorang pelajar yang mau melanjutkan ke pondok tahfidz. Masya Allah, bagus. Tetapi pondok tersebut tidak ke manhaj salaf, bermanhaj salaf. Dan pilihannya pun hanya di pondok itu. Kalau tidak di situ, maka di sekolah biasa yang itu lebih parah lagi fitnahnya. Dan di pondok itu, orang-orangnya menghalalkan musik dan isbal. Mohon nasihatnya agar saya bisa terhindar dari syubhat-syubhat mereka. Maka saya nasihatkan cari pondok lain. Kenapa hanya terbatas kepada pondok itu saja? Pilihannya pun hanya pondok itu. Cari pondok lain yang masih banyak sekali yang senantiasa mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Jadi gini para ikhwah, kadang saya berpikir, halal haramnya musik itu kan permasalahan fikih. Betul, permasalahan fikih. Tapi kenapa kemudian bisa menjadi diangkat menjadi ranah manhaj akidah? Karena sebagian orang-orang yang menyimpang atau tidak bermanhaj salaf, mereka menghalalkan musik. Ini dia. Paham enggak maksud saya? Akhirnya mau tidak mau dia naik dari ranah fikih kepada ranah akidah. Jadi kita bisa mengecek secara awalan, sebelum awalan, bahwa jika ada seorang pendakwah ataupun ustaz ataupun instansi yang membolehkan musik di dalamnya, maka secara awalan kita bisa ngecap ini bukan manhaj salaf. Meskipun nanti kita lihat kemudian setelahnya adalah bahwa apakah dia melakukan ini karena pemahaman yang keliru dan semisal. Tapi secara awalan kita bisa ngecek, oh ini ustadz instansi sekolahan tidak bermanhaj salaf. Kenapa? Karena masih menghalalkan musik. Meskipun itu asal hukumnya permasalahan di ranah apa? Fikih, bukan ranah akidah. Paham maksud saya? Begitu juga isbal. Isbal itu ranah fikih. Khilaf di antara ulama. Ya, khilaf di antara ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, isbal haram secara mutlak. Baik dia dengan sombong atau tidak dengan sombong. Maka dia ranah fikih. Diterjadi perbedaan pendapat yang terlalu, akan tetapi bisa naik menjadi ranah akidah karena sebagian orang-orang yang tidak bermanhaj salaf bermudah-mudah untuk isbal. Paham maksud saya? Nah begitu. Maka saya katakan cari pondok lain. Tahfidz banyak mau saya sebutkan. Ustaz Aiman mungkin. Ya, di Bakkah ada program tahfidz khusus kita mempunyai. Saya pembina di sana. Jadi sebagai tahadusan bin Ni'mah ya, saya ini pembina 3 sekolah, 4 yayasan. Jadi melebihi orang-orang poligami sudah. Capek sudah mikirnya, subhanallah. Kadang rapat sini, ketika rapat di sini saya harus memposisikan pikiran saya harus begini. Kadang rapat sini saya harus memposisikan pikiran saya begini. Susah. Ya, jadi sudah tidak, bukan tidak terfikir, terfikir sih itu. Cuma tidak berani dan tidak sanggup. Itu sudah saya sering katakan. Ya. Jadi pada ikhwah, saya pembina di Bakkah. Di sana ada kita buat program tahfidz khusus yang diampu oleh Ustaz Aiman dan juga pembantu-pembantunya. Satu, yang kalau ingin dekat. Yang kedua di Hamalatul Quran, Jogja. Pondok pesantren. Saya pernah berdiskusi langsung dengan ustadz pengampunya, mereka mengatakan bahwa lulusannya hampir 99% semuanya sesuai target. Itu bermanhaj salaf. Kemudian pondok-pondok yang lain juga yang bisa bermanhaj salaf. Banyak, cari informasi yang ada. Nah, saya tidak tahu kenapa pondok pilihannya hanya pondok itu. Ini kata-kata pilihannya hanya itu jadi pertanyaan. Padahal di sana masih banyak yang lain. Karena begini para ikhwah, saya pernah haji. Pada musim haji 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. 2016 pokoknya. Kemudian karena kelompok kita itu kecil, saya dikumpulkan dengan kelompok haji yang hampir setiap hari melakukan perbuatan yang kita anggap bid'ah, zikir berjamaah. Selama 3 hari berturut-turut, saya dalam hati, pinanya bujur aja yang mereka gawi ini. Pinanya aku aja yang terlalu keras selama ini. Lihat. Baru 3 hari. Gimana antum bisa 1 tahun, 2 tahun ngafal di situ? Mungkin bisa akan menghalalkan musik. Meremehkan maksiat. Meskipun sekali lagi saya katakan ranah musik adalah ranah fikih. Karena sebagian orang-orang yang tidak mau bermanhaj salaf atau bahkan mungkin tidak mengakui saya ingin bermanhaj salaf, mereka mengatakan, sudahlah, masalah musik, masalah khilafiyah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Makanya saya muqaddimahi seperti itu. Masalah musik itu masalah ranah fikih, tetapi bisa jadi menjadi ranah akidah. Karena terlihat kenyataan yang mengusung yang boleh dan halal musik, musik itu seperti perkataan, apa yang baik itu baik, apa yang buruk itu buruk menurut mereka. Maka ya, sebagian mereka tidak bermanhaj salaf, akhirnya naik menjadi ranah akidah. Maka hati-hati. Bahkan waktu hajian tersebut, saya dihadapkan, saya ceramah, kemudian ustadz-ustadzah TV juga ceramah. Dan kami, saya diharuskan mendengar ceramah itu karena satu tenda. Jadi masuk syubhat. Pinanya bujur buannya nih, biar jadi sudah. Itu baru 3 hari loh. Ya, asyubhah khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menjambar-jambar, hati itu lemah. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang masih erat dengan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, amalan-amalan baru yang tidak ada dalilnya? Sering pertanyaan seperti ini, maka jawabannya yang pertama paling utama, doa. Doakan keluarga tersebut agar mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, agar beribadah, beramal sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Dan yang kedua, amalkan ilmu yang Anda dapatkan, terutama berkaitan dengan muamalah. Amalkan ilmu, ibadah-ibadah praktis. Jadi harus ada pengaruh dari majelis ilmu yang kita ikuti. Lebih semangat beribadah, terutama di dalam rumah, baca Qur'annya, sholat malamnya, lebih semangat beribadah. Kemudian muamalahnya lebih baik kepada orang tua, lebih banyak memberi, dan semisalnya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian, jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di antara kalian. Dan salah satunya juga adalah, sebelum sebarkan salam, tahadu tahabbtum, yang artinya saling kasih hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka itu manusiawi para ikhwah, memberikan hadiah kepada orang yang kita ingin dakwahi, itu manusiawi. Dan itu akan mudah untuk diterima dakwahnya. Dan yang ketiga adalah, jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang didebatkan. Dalam artian, jangan suka berdebat, tapi ajak kepada kebaikan. Karena debat kadang-kadang yang mendebat ilmunya terbatas, yang didebat lebih bodoh daripada yang mendebat. Maka akhirnya yang terjadi adalah debat kusir. Ya, jauhi hal-hal yang seperti itu. Masuklah kepada, ajak kepada kebaikan. Ayo nuntut ilmu. Ayo ngaji. Ayo sholat berjamaah. Ajak dalam kebaikan. Ya. Ayo mentauhidkan Allah. Ayo mengerjakan sunnah Rasul. Ini loh sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai masuk ke dalam perkara-perkara yang didebatkan, sehingga nanti terjadi debat yang tiada hentinya. Sedangkan tujuan kita mendakwahi kepada kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.